Cinta ini padamu Nabi, selalu dalam hati. Kasih ini padamu Nabi, hingga akhir nanti. Ridhoilah kami ya Rabbi, ya Rabbi, berjumpa dengan sang Nabi ya Rabbi, ya Rabbi, berlimpah syafaat darinya ya Rabbi, syafaat dari sang Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mencintaimu wahai kau nabiku, tiada yang bisa kulakukan untukmu selain salawat padamu. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini padamu Nabi, selalu dalam hati. Kasih ini padamu Nabi, hingga akhir nanti. Ridhoilah kami ya jumpa dengan sang Nabi ya Rabbi, ya Rabbi, berlimpah syafaat darinya ya Rabbi, syafaat dari sang Nabi. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kau manusia mulia, tiada tercela. Hingga akhir masa, hingga akhir masa. Andai bisa ku melihat wajahmu Nabiku, sungguh hal yang bahagia sempurna bagiku. Namun diriku sadar siapa diriku, umat yang merindukanmu. Sallallahu alaihi wasallam.